Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab tentang keutamaan mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, dan mencintai mereka, serta meminta mereka untuk mengunjungi kita. Sekarang kita memasuki hadis yang berikutnya di bab ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat hal, empat sebab atau empat alasan. Limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Wanita dinikahi yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, garis nasabnya, yang ketiga karena kecantikannya, keelokannya, yang keempat wanita dinikahi karena agamanya yang baik, yang bagus, taat beribadah. Fadfar bidhatid din. Oleh karena itu carilah wanita yang beragama. Taribat yadaka, niscaya engkau akan berbahagia atau beruntung. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ma'nahu anna an-nasa yaqsiduna fil 'adati min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba'a. Makna hadis ini adalah bahwasanya manusia, yakni kaum laki-laki, umumnya atau biasanya mereka ketika mencari wanita untuk dijadikan istrinya, maka mereka mencari wanita karena empat sifat ini, empat perangai ini. Fahris anta ala dzatid din. Maka hendaknya engkau bersemangat mencari wanita yang beragama, yang baik agamanya, akhlaknya. Wadfar biha, dan hendaknya engkau sukses, beruntung dengan mendapatkannya. Wahris ala suhbatiha, dan hendaknya engkau bersemangat untuk bisa menemaninya setelah menjadikannya sebagai istri tentunya. Qala rahimahullah wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadis yang berikutnya dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna. Wahai Jibril, apa yang menghalangi engkau untuk mengunjungi kami lebih banyak, lebih sering daripada biasanya atau sebelumnya? Fanazalat, maka turunlah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ke-64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Rawahul Bukhari. Dan tidaklah kami yang Jibril natanazzalu turun dengan pelan-pelan illa bi amri rabbika, kecuali dengan perintah Rabb. Artinya Jibril turun dengan perintah Allah, tidak dengan kehendaknya. Lahuma baina aidina, hanya milik Allah lah apa saja yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfana, dan apa saja yang ada di belakang kita. Wa ma baina dzalika, dan yang ada di antara keduanya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ada di alam ini milik Allah. Waktunya, tempatnya, dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan, janganlah kau bersahabat, berteman kecuali dengan seorang mukmin, yakni orang beriman yang baik imannya atau yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini memerintahkan kita untuk selektif dalam mencari teman atau berteman. Hendaknya hanya orang beriman yang menjadi teman kita, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Dan tentunya manfaatnya sangat besar. Kalau kita lupa, orang yang soleh akan mengingatkan kita. Kalau kita salah, akan menegur kita, meluruskan kita. Kalau kita kurang semangat, akan memberikan semangat. Kalau kita dalam badan rajin, akan mendukung, mensupport kita. Dan janganlah memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Anjuran atau perintah agar kita memberikan makanan hanya kepada mereka yang bertakwa. Karena dengan memberikan makanan kepada orang yang bertakwa akan membantu mereka dalam beramal saleh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la basa bihi. Riwayat Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang la basa bihi, tidak mengapa. Hadis ini disebutkan atau terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami', Sahih Abi Dawud karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dihasankan oleh beliau dalam kitab Ishkatul Masabih. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, tergantung agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian melihat, memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena apa? Teman dekat akan mempengaruhi kita, mempengaruhi agama kita. Ketika teman dekatnya orang yang baik, soleh, bertakwa, maka bismillah kita pun akan menjadi orang yang baik, yang soleh dan bertakwa. Namun sebaliknya, kalau teman dekat kita na'udzubillah orang yang jelek, kita pun kurang lebih sama atau minimalnya akan dicap atau terkenal sebagai teman orang yang jelek. ikut jelek namanya. Itu minimal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan. Riwayat Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata At-Tirmidzi, ini adalah hadis yang hasan. Disebutkan hadis ini dalam kitab Sahihul Jami' dan As-Silsilah As-Sahihah karangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan dihasankan oleh beliau dalam kitab Mishkatul Masabih. Qala rahimahullah wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dan hadis yang berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Muttafaqun alaihi. Riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yakni milik al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala qila lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seseorang yang dia mencintai suatu kaum, namun orang ini tidak bisa atau belum bisa bergabung dengan mereka. Maksudnya amalan orang ini belum bisa menyamai amalan kaum yang dicintainya tersebut. Bukan tidak mampu, ini belum bisa, belum mampu. Ada keinginan, niatan, tapi karena suatu hal, keterbatasan, maka belum bisa dikerjakan. Intinya antara yang mencintai dengan yang dicintai ada perbedaan amalan. Yang dicintai amalannya lebih bagus, lebih banyak, lebih hebat, lebih bertakwa daripada orang yang mencintai. Bagaimana? Maksudnya orang ini statusnya bagaimana? Qala al-mar'u ma'a man ahabb. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Artinya akan digabungkan orang tersebut dengan orang-orang yang dia cintai. Akan digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai, walaupun beda amalannya, walaupun dia mungkin sangat di bawah amalannya dibandingkan dengan orang-orang yang dia cintai tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman walamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun amalan dia belum bisa menyamai amalan kaum tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada hadis yang beliau nukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam anhu qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat alasan, empat hal, dimaliha karena hartanya, wa hasabiha yang kedua karena keturunannya, nasabnya, wa jamaliha yang ketiga karena kecantikannya, wa diniha yang keempat karena agamanya. Faghfar bidzatid dini, maka hendaknya engkau raih, engkau cari wanita yang akan engkau nikahi yang beragama, yang baik agamanya. Ya'ni kata Syekh rahimahullah, annal aghrada allati tunkahu min ajliha al-mar'atu fil ghalibi tanhasiru fi hadhihi al-arba'i. Maksudnya tujuan-tujuan manusia yang karena tujuan-tujuan tersebut seorang wanita dinikahi umumnya terbatas pada empat hal ini, empat perkara ini. Al-mal yang pertama harta, min ajli ayyantafi'a bihiz zawju. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita karena wanita tersebut punya harta atau kaya. Maka tujuannya apa? Karena sang suami, atau supaya sang suami bisa mengambil manfaat dari harta yang dimiliki wanita tersebut. Bisa menikmatinya, bisa mengambil manfaat. Wal hasabu, yang dua al hasab, garis keturunan atau nasab. Ya'ni antakuna min qabilatin syarifatin, maksudnya wanita tersebut dari suku yang mulia. Min ajli ayyartafi'a bihazzawju, tujuan seorang laki-laki menikahi wanita yang berasal dari suku yang mulia adalah agar dia juga terangkat derajatnya, martabatnya, sebagaimana mulianya derajat atau kabilah istrinya tersebut. Wal jamalu, yang ketiga kecantikan. Min ajli ayyatamatta'a bihazzawj, seorang laki-laki menikahi wanita karena kecantikannya dengan tujuan agar dia bisa bersenang-senang dengan wanita yang cantik tersebut. Wadinu, yang keempat karena agamanya. Min ajli antu'inahu ala dinihi wa tahfadha amanatahu wa tar'a auladahu. Seorang laki-laki menikahi wanita karena agamanya dengan tujuan atau supaya wanita tersebut bisa membantu dia dalam melaksanakan agamanya, dalam melaksanakan ibadah. Tentunya seorang yang beragama, wanita yang soleha, yang berakhlak, yang beragama akan bersemangat dan mendukung suaminya dalam menjalankan ketaatan, tidak akan menghambatnya atau menghalanginya. Dan wanita tersebut yang beragama akan menjaga amanah suaminya dan akan memperhatikan serta mengurusi dengan baik anak-anaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fadhfar bi dzatid dini taribat yadaka." Maka carilah wanita yang beragama, niscaya engkau akan berbahagia atau beruntung. Ya'ni tamassak biha, peganglah wanita yang beragama. Wahris alaiha, dan bersemangatlah untuk mencarinya dan mendapatkannya. Wa hatha ala dzalika biqaulihi, dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan anjuran, dorongan kepada umatnya untuk mencari wanita yang beragama untuk dia nikahi. Beliau mendorong umatnya dengan sabda beliau, taribat iyadaka, niscaya kedua tanganmu, secara bahasa taribat iyadaka adalah berdebu, niscaya kedua tanganmu berdebu. Ini asal maknanya adalah kefakiran. Engkau akan fakir, miskin ketika engkau tidak melakukan. Tetapi bukan itu yang dimaksudnya. Ada maksud yang lain. Di antara maksud dari kalimat ini yang berbeda dengan makna asalnya adalah taribat yadak, maksudnya anjuran, dorongan untuk mencari wanita yang beragama. Wa hadhihi al-kalimatu tuqalu 'inda al-'arabi lil-hassi 'ala syai'i. Kalimat ini taribat yadaka adalah kalimat yang diucapkan di tengah-tengah bangsa Arab. Tujuannya, maksudnya lil-hassi 'ala syai'i, anjuran, dorongan terhadap sesuatu. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Maka carilah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ini anjuran untuk mencari wanita yang beragama. Kalimat seperti ini taribat yadaka mirip dengan kalimat saqilatka ummuk. Saqilatka ummuka secara bahasa artinya ibumu kehilangan kamu, atau semoga ibumu kehilangan kamu. Artinya doa kematian, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi maksudnya adalah celaan atau hardikan, teguran atau keheranan. Adapun kalimat ini taribat yadaka adalah anjuran untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah untuk mencari wanita yang beragama. Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah aidan haditsa Jibril anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Kemudian penulis juga menyebutkan hadis Jibril bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna, tidakkah engkau mengunjungi kami lebih banyak, lebih sering lagi daripada sebelumnya. Fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Maka turunlah firman Allah dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Milik Allah lah apa yang ada di hadapan kami, di hadapan kita, di hadapan kita, dan apa yang ada di belakang kita, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan sekali-kali Rabbmu tidaklah lupa. Fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini talabu ziyarati ahlil khairi ila baitika, adanya anjuran untuk meminta, memohon kepada orang-orang yang baik, yang utama, yang soleh untuk mengunjungi rumahmu. Minta agar rumah kita dikunjungi oleh orang yang baik. Fatatulubu minhum ayazuruka min ajli antantafi'a bisuhbati. Maka andanya engkau meminta kepada mereka, orang-orang yang baik, agar mereka mengunjungimu dengan tujuan agar engkau bisa mengambil manfaat ketika berteman, berjumpa dengan orang-orang yang baik tersebut, bisa mengambil faidahnya, faidah ilmu dan faidah secara umum berkaitan dengan agama ataupun perkara duniawi yang bermanfaat. Wa kadzalika fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Dengan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, suhbatu al-mar'ati ad-dainiyyati tu'ainuka 'ala dinillah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, maka disebutkan atau bisa kita ambil faedahnya adalah anjuran atau bahkan perintah untuk berteman, yakni mencari istri atau wanita yang akan kita nikahi dari kalangan wanita yang ad-dayyinah, yang beragama, yang mana wanita yang beragama tersebut akan membantu kita di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sabaqa aydhan anna mathala al-jalisi as-salihi ka hamili al-miski, dan telah lewat juga pembahasan dari kami bahwasanya perumpamaan teman duduk yang soleh itu seperti pembawa minyak misik. Imma ayyuhdhiyaka ya'ni yu'dhika minhu, bisa jadi dia memberikan minyak wanginya secara gratis cuma-cuma kepadamu. Au yabi'uka, atau dia menjual minyak wangi tersebut kepadamu. Au tajidu minhu raihatan thayyibatan, atau minimalnya engkau akan mendapati darinya raihah thayyibah, aroma yang wangi. Ini gambaran atau perumpamaan untuk kita tentang utamanya atau besarnya manfaat berteman dengan orang yang soleh. Minimalnya kita akan ikut dikenal sebagai orang yang baik, orang soleh, atau temannya orang soleh. Walaupun mungkin kesolehan kita tidak sama dengan orang-orang tersebut, tetapi karena kita sering bergaul, berjumpa, berinteraksi, beramal dengan mereka, maka kita akan mendapatkan aroma wangi berupa dikenal sebagai orang yang baik. Dan tentunya lebih dari itu, kita bisa mengambil faedah, ilmu, amal dari mereka. Sebagaimana orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka minimalnya aroma wangi yang akan didapatkan oleh kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.